Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para jamaah, para pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk memahami agama Islam ini. Karena orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah taala, maka dia akan dipahamkan tentang urusan agamanya. Sebagaimana sabdanya, "Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid-din," rawahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah taala untuk diberikan kebaikan, maka dipahamkan kepadanya tentang urusan agamanya. Dan banyak para ulama, para duat berupaya untuk menjelaskan tentang agama ini, terutama tentang dasar-dasar Islam. Karena ketika kita memahami dasar-dasarnya, ya, yang itulah disebut dengan tafsilun ilmi, maka kita akan mudah dan tidak akan goyah kalau sudah dasarnya kuat. Untuk apa? Untuk kerangka bangunan di atas pondasi dasar-dasar tersebut. Dan di antara buku yang jelaskan masalah itu adalah prinsip dasar Islam menurut Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, yang disebut oleh Ustadzul Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Sehingga diharapkan, ya, ketika sudah memahami hal tersebut, tidak akan mudah goyah. Seperti pohon, ya, yang kuat, yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, dalam surat Ibrahim, "Alam taro kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa faruha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinim bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun." Ibrahim ayat 25-27. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah Ta'ala memberikan permisalan dengan kalimat yang baik, apa itu? La ilaha illallah. Ya, prinsip dasar ini. Seperti pohon yang baik. Pohon yang baik punya tiga sifat. Asluha sabitun, akarnya menancap dalam ke bumi, kokoh dasarnya. Sehingga apa? Mufaruha fissama. Rantingnya, cabangnya tinggi menjulang ke langit. Akhirnya apa? Buahnya bisa dimakan kapan saja dengan izin Allah. Baik, kita akan lanjutkan pembacaan buku tersebut. Ya, kita masih pembahasan pasal kedua, pengertian Islam dan tingkatannya. Ya, dan saya masih ingat, insya Allah masih dalam pembahasan tingkatan kedua yaitu iman. Tingkat pertama Islam, tingkatan kedua iman, tingkatan ketiga ihsan. Ya, ini hadis Jibril. Ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi dan mengatakan, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Dijawab, "Antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tuti zakah wa tasum Ramadan wa tahajjul bait." Ya, ini satu laisa bila. Qala sadaqta. Muhammad, beritahu pada saya apa itu Islam. Disebutkan rukun Islam yang lima. Setelah itu tanya lagi tentang iman. Nah, inilah yang kedua ini. Ya, pada halaman 26 kalau ada yang bawa bukunya. Apa kata beliau, tingkat yang kedua adalah iman. Definisi iman menurut Ahlussunnah mencakup perkataan dan perbuatan. Ini penting, yaitu meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. dapat bertambah dengan ketaatan dan dapat berkurang dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat. Ya. Para jemaah, itulah definisi iman. Kalau jawaban Nabi kepada Malaikat Jibril, kata Ibnu Rajab, adalah amal batin. Karena iman dan Islam disebut bersamaan. Tapi kalau iman berdiri sendiri, maksudnya juga Islam. Kalau Islam berdiri sendiri, maksudnya iman. Maka di sini ketika iman didefinisikan, ya, amal batin dan amal zahir, yaitu apa? Ahlussunnah mengatakan perkataan dan perbuatan, meyakini dengan hati. Yaitu apa? Tasdikun bil jinan. Amal batin dibenarkan, diyakini dengan hati. Wa iqrarun bil lisan. Kemudian diucapkan dengan lisan, diikrarkan dengan lisan. Wa amalun bil arkan. Ya, dan diamalkan dengan anggota badan. Ini diucapkan diyakini hati, diucapkan oleh lisan, diamalkan dengan anggota badan. Ya. Sementara Murji'ah mengatakan iman itu cukup hati dan lisan, tidak perlu amal perbuatan. Orang yang sholat tidak akan mempengaruhi imannya. Orang yang bermaksiat, yang berzina juga tidak akan mempengaruhi imannya. Tentu ini sebuah kesalahan yang sangat besar. Begitu pula, ya, Khawarij mengatakan bahwa perbuatan dosa itu bisa menggugurkan iman, sehingga bisa mengeluarkan orang dari Islam. Jadi ekstrem kanan, ekstrem kiri. Ada juga yang ragu, Mu'tazilah, bahwa orang yang berbuat dosa, ya, dia apa? Fi manzilah baina al-manzilatain, berada di antara satu kedudukan, di antara dua kedudukan, tidak mukmin, tidak muslim, tidak beriman, tidak kafir, tapi ujung-ujung sama yang Khawarij, kekal dalam neraka. Beda dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Mengatakan apa? Al-iman tasdikun bil jinan wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Iman itu dibenarkan oleh hati, diucapkan lisan la ilaha illallah, hati juga harus membenarkan asidku, tujuh syarat la ilaha illallah, penuhi itu, ya, al-ilmu, al-ikhlas, al-yakin, al-qabul, asidku, al-mahabba, al-inqiyad, penuhi. Ucapan lisan kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau asyhadu an la ilaha illallah wahdahu, dan seterusnya. Anggota badannya, ya, sholat, ya, zakat, ya, puasa, ya, ibadah, muamalah juga demikian, baik ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Ah, bisa berkurang, bisa bertambah dengan ketaatan kepada Ar-Rahman. Ya, yazidu bi ta'atir Rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan berkurang dengan ketaatan kepada syaitan, alias bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Nah, ini definisi ini harus dipegang dengan sebaik-baiknya, para jemaah. Nah, iman memiliki beberapa tingkatan sebagaimana terdapat dalam sabda Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'bah, fa'afdoluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adhanit tariq wal haya syu'batun minal iman. Roh Muslim. Ya, bahwa iman itu ada bid'un itu angka 3 sampai 9, ya, 70, sehingga dikatakan 70, ya, sekian atau 60 sekian syubah, cabang yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Nah, tentu ucapan di sini tidak hanya sekedar ucapan, sebab orang munafik juga mengucapkan. Abdullah bin Ubay bin Salul mengucapkan, tapi munafik, ya, munafik. Adapun kalau orang badui, wa qalatil arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang-orang badui al-arab mereka berkata, kami sudah beriman. Katakanlah kalian belum beriman, tapi katakanlah kami sudah Islam, ya, karena iman belum masuk ke dalam hati kalian. Nah, kita mari pahami dengan pemahaman salaf. Kalau bukan salaf dipahami belum beriman, enggak benar. Nah, siapa? Abdullah bin Abbas mengatakan radhiyallahu ta'ala anhuma, imannya masih lemah. Berarti beriman tapi masih lemah, dha'iful iman. Nah, iman ini bisa kuat, bisa lemah para jemaah, bisa bertambah, bisa berkurang. Oleh karena itu di sini tingkat-tingkat, yang paling utama adalah la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Tentu ucapan itu berasal dengan hati, diyakini, al-yakin, ya, diterima, al-qabul. Kemudian paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Jadi tingkat keimanan yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan malu termasuk bagian dari iman. Kita lihat dalam hadis ini juga menunjukkan apa? Iman punya cabang, punya ranting, syu'bah, ya, syu'bah, ranting para jemaah. Jadi di sini iman itu ibarat pohon, sama dengan surah Ibrahim tadi, Ibrahim ayat 25 27 ya, tolong dilihat ya, alam taroh kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa faruha fis sama tuti kulaha kullahinin biidni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Tidak akan kau melihat bagaimana Allah memberikan permisalan terhadap kalimatan thayyibah. Buka tafsirnya, kalimat thayyibah tidak lain adalah la ilaha illallah. Ka syajaratin, ka tasbih di sini seperti pohon. Oleh karena itu ada kitab namanya Syajaratul Iman, pohon keimanan, yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As'adi. Seperti pohon yang baik, ternyata pohon yang baik punya tiga sifat karakter. Satu, asluha sabitun, akarnya menancap dalam ke bumi. Ya, ufaruha fis sama, sementara cabangnya tinggi menjulang ke langit. Tu'ti kulaha kullahinim bi'idni rabbiha, buahnya bisa dimakan kapan saja. Nah, berarti punya tiga sifat ini, ya, punya tiga sifat para jemaah. Kira-kira buah apa? Kalau di Jazirah Arab buah pohon kurma, di sini mungkin pohon kelapa. Dan untuk melihat bagaimana pohon kelapa biasanya banyak tumbuh di pinggir pantai, diterjang ombak, angin semakin begini, sehingga orang ada mengabadikan dengan kameranya lambaian pohon kelapa, dinikmati, apalagi kelapanya dihidangkan, kasih es batu sama gula, pinggir pantai. Sementara orang mengatakan semakin tinggi bangunan semakin kencang angin, semakin tinggi tingkat keimanan semakin besar dan kuat ujiannya. Tapi ujiannya dinikmati, sehingga bisa kita lihat bagaimana hal itu dipraktekkan oleh pendahulu kita seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, kalau engkau penjarakan aku, itu merupakan kesendirianku bersama dengan Allah. Kalau engkau usir aku, itu adalah merupakan rehlah piknik di jalan Allah. Kalau engkau bunuh aku, itu syahid di jalan Allah. Seperti ya, beliau meninggal di mana? Di penjara. Ya. Nah, sampai sekarang kita bisa mengambil manfaat dari kitab-kitab beliau, penemu Al-Fatawa dan yang lainnya. Beliau juga mengatakan inna fid dunya jannah wa man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Faqalu wa ma hiya? Faqala jannatul iman. Di dunia itu ada surga. Kalau engkau belum masuk ke surga yang ada di dunia ini, kamu tidak bisa masuk surga yang ada di akhirat. Ditanya, surga apa itu? Jannatul iman, surga keimanan. Nah, jannah itu artinya apa? Taman. Taman itu isinya apa? Disebut dengan jannah. Karena apa? Pohonnya itu saling merapat karena lebat. Itu ikhwan, jannatul iman. Mas, sekarang rasakan iman ini sekarang. Iman itu manis. Punya rasa. Talazun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ayakun Allah wa rasuluhu habba ilaihi mimma siwahuma. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an qadahu Allah minhu kama yakrahu an yudafa finnar. Rawahu Muslim an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Nabi bersabda tiga perkara. Ada tiga perkara. Barang siapa yang mendapatkan tiga perkara tersebut pada dirinya, maka dia akan merasakan halawah. Halawah itu manis, lezat, tidak membosankan, tidak bikin enak. Halawatan iman, manisnya iman, lezatnya iman. Apa tiga perkara itu? Yang pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya yang lebih dicintai dibandingkan yang lain. Ini satu. Ya, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibandingkan yang lain. Yang kedua adalah mencintai seseorang karena Allah, bukan karena kedudukan, jabatan, bukan karena harta, bukan karena ketampanan dan kecantikan, tapi karena Allah. Dan sampai boleh mengatakan uhibbuka fil fillah. Ya. Yang ketiga adalah tidak suka, benci untuk kembali kepada kekufuran, baik kufur besar maupun kecil, setelah Allah selamatkan dia. Tidak suka kembali pada masa lalu dengan dosa-dosanya, setelah Allah berikan pada dia nikmatnya bertobat. Seperti dia kalau tidak suka dilempar ke dalam api. Jadi perbandingan ketidaksukaannya dibandingkan dengan dilempar ke api. Siapa yang mau dan suka dilempar ke dalam api yang sedang menyala? Tentu tidak mau. Nah, tidak sukanya dia dilempar dalam api, ya, hendaknya dimiliki atau sama ketidaksukaannya untuk kembali kepada kekufuran. Setelah Allah berikan keselamatan kepada dia, Allah berikan pintu tobat, dulu bergelimang dengan kesyirikan, tinggalkan, tidak suka kembali, bergelimang dengan kekufuran, tinggalkan, bergelimang dengan perbuatan bidah, tinggalkan, bergelimang dengan perbuatan maksiat dan dosa, tinggalkan. Sekarang bisa merasakan nikmatnya istighfar, bisa merasakan nikmatnya sholat. Dan iman adalah termasuk juga bagian iman amal, tadi amal. Ah, manis. Saya yakin di antara kita pasti dari sholat-sholat yang kita lakukan, kita rasakan nikmatnya, entah ketika berdirinya atau rukuknya atau sujudnya. Tentu kita berharap semuanya dan tidak sekali-sekali, berkali-kali. Kita tadi sudah bahas tentang khusyuk dalam sholat, ya, bulughul maram, al-hasu ala khusyuk fi sholat. Nah, oleh karena itu para jemaah rahmati Allah, mari pahami agama ini dengan benar. Ditulis buku ini prinsip dasar Islam. Namanya prinsip dasar. Kalau sudah tahsil ilm benar, insyaallah tidak akan goyah seperti pohon tadi. Angin demikian kencang berhembus, ya, ombak begitu hebat menghantam, tetap tegar dia. Di samping tegar ada manfaat, buahnya bisa dimakan kapan saja. Itu sifat dan karakter pohon yang baik. Begitu pula dengan iman. ya, sehingga apa, mudah-mudahan seperti kita berharap, mudah-mudahan seperti ucapan Nabi Isa alaihissalam, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Ya, antum buka ya, dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya, Allah menjadikan aku berkah dimanapun saja berada, ya. Dalam surat Maryam ayat 31, Allah jadikan aku ini mubarakan aynama kuntu, wa masya Allah. Allah jadikan aku ini mubarak, yaitu diberkahi dimanapun aku berada. Kita di keluarga jadi keberkahan, kita di masyarakat jadi keberkahan, di kantor jadi keberkahan. Apa berkah itu? Al-barokah itu apa, ikhwan? Ya, kebaikan yang melimpah. Oleh karena itu danau yang airnya banyak disebut dengan birkah, al-birkah. Jadi itu kebaikan yang melimpah. Jadi kita di mana saja itu ya bisa memberikan kebaikan. Diamnya kita ternyata menimbulkan kebaikan, apalagi ngomongnya. Apalagi sampai memberi sesuatu, baik yang materi maupun non materi. Jadi semua jadi kebaikan. Ya, kalau itu pancaran pancaran iman para jemaah dirahmati Allah. Nah, mari kita berusaha untuk memohon kepada Allah agar itu yang ada. Ya. Sampai apa? Menyingkirkan gangguan. Itu pancaran iman, dan ternyata pancaran iman yang paling rendah, sementara fakta sering kita dapatkan bukan hanya menyingkirkan gangguan dari jalan, tapi juga ada yang ngasih paku di jalan, ya, atau mungkin juga parkir mobil yang sampai mengganggu orang, atau yang lainnya. Ya, intinya di sini kan contoh sebenarnya imatatul adha anit tariq, menyingkirkan gangguan di jalan. Adha itu apa saja? Ya, imatul adha. Adha itu segala sesuatu tidak menyenangkan. Segala sesuatu yang jadi gangguan apapun bentuknya. Di jalan. Ya. Kalau di jalan begitu, apalagi di tempat yang lain. Para jemaah, itu pun paling rendah. Jadi kalau kita perhatikan agama ini betapa indahnya. Ya, betapa indah. Dan rasa malu termasuk bagian daripada iman. Malu. Nabi bersabda, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwwatil ula idza lam tastahi fasna masyita. Di antara perkataan kenabian yang pertama kali dikenal manusia, kalau kamu tidak punya malu, silahkan berbuat semau. Nah, sekarang orang bilang urat malu sudah banyak yang putus dengan pakai prinsip EGP. Emang gue pikir medsos sehingga menimbulkan percekcokan, ya, juga membicarakan tentang aib keluarga orang sehingga suami istri bisa bercerai dan sebagainya dan lain sebagainya, berzina waliyadz billah. Maka di sini harus ada rasa malu semuanya. Apalagi dengan atas dasar kebebasan berbicara. Sudah tidak melihat strata sosial dari sisi umur. Kita lihat bagaimana Nabi bersabda, "Laisa minna man lam yuqir kabirana wa ya'tis saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu." Tidak termasuk golongan kami orang tidak memuliakan orang lebih tua, tidak menyayang lebih muda. Nah, sekarang kita lihat, ya, orang muda betul-betul orang tua dengan alasan kebebasan berpikir, kebebasan berbicara. Apalagi orang tuanya sendiri. Pernah Muhammad bin Sirin kalau berada di samping ibunya seperti pembantu. Di mana kalau dia seperti itu, kalau ada seperti pembantu. Pernah Umar bin Abdul Aziz melihat seorang anak berjalan di depan orang tuanya. Aku gak suka lihat kamu seperti itu, terus digandeng orang tuanya. Nah, baru seperti itu. Ya. Nah, ini akhlak-akhlak seperti itu tentu muncul awalnya berkurangnya, menipisnya rasa malu. Sehingga tidak heran kalau disebut dekadensi moral. Kemudian orang sibuk. Dulu kan masalah IQ. Kemudian setelah itu bingung lagi, EQ. Setelah itu bingung lagi, ESQ. Atau ada lagi, E. Ya. Kemudian untuk I, kemudian E, E yaitu E dan A, I, A, A, Q. Sekarang ESQ. Ujung-ujungnya apa? Akhlak, ujung-ujungnya ke akhlak. IQ, ininya otak kirinya main, tapi hatinya gak ada. Timbul apa? Orang-orang pintar yang menipu, orang-orang pintar yang korupsi, orang-orang pintar yang membodoh-bodohi orang lain, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini merupakan PR bagi praktisi pendidikan. Dan mereka berlomba-lomba untuk menilai, menganalisa persoalan itu. Ya, dan kita sudah punya konsep. Al-haya syu'batun minal iman. Kalau tidak punya malu, silakan berbuat semaunya. Ya, maka sekarang ada prinsip sayangi ibumu, jangan korupsi. Dan begitu. Ya. Ini. Kenapa? Kehormatan keluarga, kehormatan. Malu. Nah, kalau tidak punya malu, ya sudah. Namanya juga punya malu, sehingga orang mengatakan sudah putus urat malunya. Ini para jemaah Allah. Oleh karena itu mari kita ajarkan sejak dini rasa malu. Malu sayang. Ya jangan kencing di luar, anak-anak kecil. Malu terus didengungkan malu ini. Ya. Dan malu memang ada dua, yang terpuji dan tidak terpuji. Kalau malu dalam ilmu tidak terpuji para jemaah. Ya, kata Mujahid, la yata'allamu ilman mustahin mustakbir. Dan bisa belajar ilmu orang yang malu dan orang yang sombong. Wanita Ansor tidak malu belajar tentang agama. Jadi urusan agama jangan kita malu. Tapi berbuat buruk, berbuat jelek harus malu. Yang jadi ukuran hati nurani, minta fatwa pada hatinya. Nah ini, malu. Selanjutnya para jemaah, beliau mengatakan rukun iman ada 6. Yaitu 1 iman kepada Allah, 2 iman kepada malaikat-malaikatnya, 3 iman kepada kitab-kitabnya, 4 iman kepada rasul-rasulnya, 5 iman kepada hari akhir, 6 iman kepada takdir yang baik dan buruk. Insya Allah semua hafal. Kalau tidak hafal, ya, anak SD mungkin suruh berdiri, anak TK juga hafal. Tapi yang jadi persoalan sekarang adalah iman seperti apa? Iman seperti apa? Inilah yang menjadi mercusuar. Ya, kalau saya boleh katakan mercusuar. Program utama. Ya, tinggi mercusuar kan menara yang tinggi. Kembali kepada pemahaman salafus saleh tentang iman. Dalam surah Al-Baqarah ayat 137. Atau 73, tolong 37 ya. Periksa. Ya, fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq. Ya. Apabila mereka beriman seperti imannya kalian. Ya, seperti iman kalian. Bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Al-Baqarah 137. Fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad tadaw wa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq. Apabila mereka beriman, memang betul ya. Asbab nuzulnya adalah untuk Yahudi dan Nasoro. Tapi al-ibrah bi mulafdi la bi khusus sabab. Ibrah pendidik pelajaran diambil dari keumuman lafaz. Siapapun mereka, kalau mereka beriman, bimisli, dengan misal, dengan semisal pemahamannya. Amantum bihi, kalian beriman dengannya. Siapa kalian pertama kali surat Al-Quran turun? Tentu para sahabat. Jaminannya apa? Faqadih tadaw. Jawab syaratnya. Syaratnya, imannya seperti para sahabat, pemahamannya. Adapun praktik amalnya kita tidak bisa sama dengan mereka. Ya, oleh karena itu Imam Ahmad dalam kitabnya Ushulus Sunnah di poin pertama adalah mengatakan apa? Ushulus Sunnah indana, satu, atamassuk bima kana alaihi ashabu Muhammadin, ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ushulus Sunnah, pokok-pokok prinsip-prinsip sunnah bagi kami pertama, atamassuk bima kana alaihi ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh, bukan beramal. Kalau beramal tidak mungkin sama dengan mereka. Berpegang teguh kepada apa yang dipegang oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk iman di sini. Kita harus beriman sebagaimana mereka iman. Nah, coba nomor satu, iman kepada Allah. Tanya di mana Allah? Ada macam-macam jawabnya, di hati, di surga, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di barat, di timur. Sementara Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'ala rasis tawa. Sahabiyah mengatakan aina Allah? Qalat fis sama. Selesai. Ya. Tapi dengan adanya berbagai macam yang masuk ke dalam agama ini, akal sudah mulai main. Masa Allah punya tangan? Masa Allah di atas berarti Allah bertempat? Kan akal duluan, karena sudah mukaddimahnya itu sudah menyerupakan dengan makhluk. Akhirnya apa? Ditolak, dinafikan. Wah, enggak, tujuannya bagus, yaitu apa? Tanzihullah bi tasbihil makhluk, mensucikan Allah untuk dari penyerupaan makhluk, maunya begitu. Masa ini manusia sudah akal bermain di sini. Sementara kita kewajiban at-taslim, yaitu berserah. Ini satu. Malaikat, ada yang mengatakan malaikat itu bukan makhluk, sifat. Sehingga kalau manusia kalau bersifat seperti itu bisa jadi malaikat. Makanya ada istilah dia malaikat saya. Iya. Ya, dia malaikat saya. Sementara Nabi bersabda apa? Khuliqatil malaikatu min nur, wa khuliqatil jan min marji min nar, wa khuliqa adam mimma usifa lakum. Rawahu Muslim. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin dari api, Nabi Adam manusia dari tanah. Sudah jelas itu. Ya. Kitab-kitabnya. Ini Al-Qur'an tidak sempurna. Ada sempurna lagi, Mushaf Fatimah dan seterusnya dan seterusnya. Maka kembalikan kepada pemahaman salafus saleh. Iman kepada rasul-rasulnya, masih banyak orang mengaku nabi. Ada juga mengaku malaikat. Menariknya apa para jemaah, para ikhwan, para pemirsa Roja TV, pendengar Roja, menariknya orang manusia yang mengaku malaikat banyak pengikutnya. Orang mengaku nabi meskipun sudah ditangani oleh MUI misalkan, masih banyak pengikutnya. Nah, sekarang kita yang sudah hak dakwah dan kajian terbuka, siapapun boleh menyimak dan mendengar, bahkan itu menjadi sebuah harapan. Kita mengajak kepada tauhid dan sunnah dengan pemahaman salaful ummah, salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, orang mengikuti mereka. Terbuka kita. Pertanyaannya, kenapa kita harus takut? Pertanyaannya, kenapa kita harus malu? Pertanyaannya, kenapa kita harus tidak pede? Mari kita sebarkan pancaran iman, ya, di mana saja, sehingga apa? Menjadi waja'alani mubarakan aynama kuntu. Ya, Allah jadikan kita ini berkah dimanapun berada. Di lingkungan kantor jadi berkah, di lingkungan masyarakat jadi berkah, di keluarga jadi berkah. Mari kita sampaikan semuanya, ya. Termasuk juga iman pada hari akhir, ya, kepada Rasul, sampai mengatakan apa? Ayat di apa namanya? Disalahgunakan, disalahpahami, karena bukan pemahaman salaf. Allah berfirman, maka na Muhammadun abahadim rijalikum walakin Rasulullah ukhotaman Nabi Jin. Bukalah Nabi Muhammad itu ayah dari orang laki-laki dari kalian. Walakin Rasulullah, tapi dia adalah Rasulullah. Wa khataman nabiyin. Khataman nabiyin, khatam. Khotam itu apa? Stempel, iya. Nah, stempel itu kalau dulu stempel Nabi, cincin beliau. Ya. Sehingga namanya khotam, Nabi terakhir. Tapi ada yang mengartikan apa? Enggak, khotam itu perhiasan. Kalau perhiasan berarti bukan berarti Nabi itu terakhir. Akhirnya ada Gula Mirza Ahmad, ada Ahmad Musaddiq, dan lain sebagainya. Nama-nama yang ngaku sebagai Nabi. Dan sebenarnya Nabi bersabda, Ana Ahmad, wa Ana Muhammad, ya, wa Ana al-Hashir alladhi muhajir al-kufr, wa Ana al-Aqib, ya. Ana Muhammad wa Ana Ahmad. Ya, saya adalah Muhammad, adalah Ahmad. Ana wa Ana al-Hashir alladhi Yusharunas ala qadami. Aku adalah al-Hashir, di mana nanti manusia dikumpul depanku. Wa Ana al-Aqib alladhi laysa ba'dahu nabi. Ya, wa Ana al-Mahi, ya. Ana Muhammad wa Ana Ahmad wa Ana al-Mahi alladhi yumhadu kufr. Wa Ana al-Hashir alladhi syarus ala qadami. Wa Ana al-Aqib wal Aqib alladhi laysa ba'dahu nabi. Aku adalah Muhammad, aku adalah Ahmad, aku adalah Al-Mahi, di mana Al-Mahi itu maknanya yang menghapus kekufuran, dihapus dengan sebab perantaraan aku jadi beriman. Wa Ana al-Hashir, pengumpul, di mana nanti manusia dikumpul di depanku pada hari kiamat. Wa Ana al-Aqib, apa al-Aqib? Alladhi laisa ba'dahu nabi, yang tidak ada nabi setelah itu. Jadi pemahaman ini para jemaah. Nah, sekarang masih banyak, menariknya banyak pengikutnya. Ya, mari kita lebih percaya diri akan kebenaran ini. Ya. Meskipun dianggap aneh asing, badal Islam ghoriban wa sayaudu ghoriban fatubalil quraba. Islam datang dianggap asing, aneh. Suatu saat begitu pula akan asing lagi. Tapi berbahagialah, fatuba. Tuba itu pohon besar yang ada di surga, kalau lewat di bawah naungannya 100 tahun masih belum habis naungan pohon itu. Sehingga dia artinya kebahagiaan bagi orang yang dianggap asing, dianggap aneh. Ya. Bahkan yang kelima, iman pada hari akhir. Tahun 2012 kemarin katanya sudah kiamat. Ada orang siapin bunker agar sama dari kiamat. Ya, tidak ada yang tahu kiamat kecuali Allah Ta'ala. Apalagi pada takdir, dari zaman dulu sudah ya ada kelompok Jabariyah, kelompok Qadariyah tidak percaya takdir, ada yang ekstrim kanan, ekstrim kiri. Maka semua ini iman kembali kepada pemahaman salafus soleh. Ini yang menjadi mercusuar dakwah ini, kembali kepada pemahaman as-salafus soleh, para sahabat, ya, tabi'in, tabi'in. Kemudian ada mungkin yang mengatakan, katanya salafus soleh, ujung-ujungnya bin Bas. Bin Bas meninggal tahun 1900-an. Ujung-ujungnya Syekh Albani, 1900-an. Ujung-ujungnya Syekh Utsaimin. Itu namanya salah paham. Ya, namanya salah paham ya, mau apa lagi? Mereka juga menyerukan kembali pada pemahaman salaf. Jadi mereka ketika mengucapkan sesuatu, membangun ucapan itu di atas konsep kaidah-kaidah salafus saleh dalam iman, dalam Islam, dalam ihsan, dalam akidah, dalam ibadah. Demikian para jemaah. Tinggal kalau mau dipersoalkan per kasus. Nah, apa? Kita lihat nanti kalau itu bahwa itu kembali kepada salafus soleh. Demikian, semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Fal litafaddal masykuran wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ustaz barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan, khususnya di kesempatan Ahad pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat serta keberkahan bagi kita semuanya, dimudahkan di dalam memahami dan mengamalkan setiap pelajaran atau ilmu yang kita peroleh di kesempatan kali ini. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk yang bertanya. Silakan di layanan telepon 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa di mana? dari Yadi dari Lampung Tengah, Mus. Silakan Pak Yadi pertanyaannya. Ini Ustaz mau nanya masalah iman, yaitu tentang apa hari akhirat ini ya. Ya. Karena di sini ada salah satu ya Ustaz itu mengatakan bahwa setelah orang meninggal dari satu hari sampai tujuh hari, itu rohnya masih keluyuran. Artinya di sini apabila si keluarga musibah itu mengadakan katakanlah berbentuk tahlilan, itu si roh masih datang ke rumah lihat-lihat gitu kan. Nah ini keyakinan ini gimana? Sementara saya sendiri pernah membantahnya karena nggak sesuai, karena alam barzah itu manusia udah nggak bisa keluar lagi rohnya sampai akhir kiamat nanti. Nah untuk menjelaskan ini, karena saya ini langsung bersentuhan dengan orang-orang yang mempunyai keyakinan gitu, atau yang mempunyai keyakinan kayak gitu, untuk menjelaskan pemahaman kayak gini, ini gimana ini Pak Ustaz ya? Baik Bapak, terima kasih. Pak Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhil ya Ustaz. Bahwa apabila orang tua meninggal ya, dalam hadis yang sangat panjang dari seorang sahabat, yaitu saya lupa ya, bahwa kalau orang tua meninggal, malaikat, kalau orang tua baik, malaikat duduk di samping sepanjang mata memandang, membawa kafan dari surga dan mengatakan, ayyatuhan nafsut thayyibah ukhruji ila maghfirati minallah wa ridwan. Itu kalau orang beriman, orang baik. Ya, keluarlah wahai jiwa yang baik. Dalam riwayat ar-ruhut thayyibah, ruh yang baik, ya, menuju kepada ampunan Allah dan keridhaannya. Nah, kemudian hadis ini sangat panjang sekali, ya. Lalu apa? Setelah keluar, tidak lama di tangan malaikat maut, lalu diambillah malaikat yang banyak tadi, dibawa ke langit, ya, dan baunya harum setiap malaikat dilewati. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, kembalikan, ya, catat, ya, uktubu kitab abdi fi'liyin, catatlah amalan hambaku di tempat yang sangat tinggi, ya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fatu'adu ruhuhu fi jasadihi wa ya'tihi malakan fa yujlisanihi. Kemudian apa? Dikembalikan ruh ke dalam jasadnya. Bukan gentayangan. Dikembalikan ke dalam jasadnya. Demikian juga dengan orang yang tidak baik, tapi memang ketika dicabut, ya, seperti apa? Seperti besi pencacah daging yang diikat, dibalut dengan kain wool yang basah dan ditarik seperti itu. Lalu tidak lama di malaikat maut, dibawa oleh malaikat yang bawa kantongan, ya, yang baunya busuk. Setiap malaikat dilewati, ini punya ruh siapa, fulan, busuk, lalu dilempar. Termasuk juga fatu'adu ruhuhu ala jasadihi, kata Nabi. Kemudian dikembalikan ruhnya ke jasadnya, ya, dikembalikan juga ke jasadnya. Ya, kemudian dua malaikat datang, sama. Artinya apa? Dari hadis ini tidak ada ruh gentayangan. Hadis ini sahih dari Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lain. Ya, tidak ada ruh gentayangan. Adapun, ya, misalkan, ya, ruh bisa berjumpa dengan ruh, ya. Seperti dalam firman Allah, bahwa surat apa itu ya, Allah Ta'ala ketika mewafatkan kita, ya, mewafatkan kita, sebentar, nah, ini surat Az-Zumar ya Bapak, surat Az-Zumar ayat 41. 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yusil al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah mewafatkan jiwa-jiwa ketika matinya dan juga jiwa-jiwa yang tidak mati ketika tidur. Nah, jadi ketika orang meninggal Allah wafatkan, ketika orang tidur juga Allah wafatkan itu. Ya, fayumsiku allati qada 'alayha al-maut, kemudian Allah tahan ya yang telah ditetapkan kematiannya. Wa yursilu ukhra ila ajalin musamma. Adapun yang tidur tadi yang tidak diwafatkan dilepas lagi sampai ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan. Dari ayat ini ya disebutkan yang saya ingat oleh Ibnu Abbas bahwa apa? Bahwa ruhnya orang meninggal bisa ketemu dengan ruhnya orang yang tidur. Sehingga kalau orang mimpi yaitu insyaallah ruh ketemu dengan ruh. Allahu a'lam bissawab. Bukan berarti gentayangan dikembalikan kepada jasadnya. Terus gentayangan kemana itu? Tidak. Ya. Kalau misalnya ada orang lewat tuh saya ketemu ada dulu di situ. Bisa jadi itu korinnya. Allahu a'lam bissawab. Jin. Tidak. Ya, tidak bisa dilihat tentu saja. Ya, demikian maka ruh dikembalikan ke jasadnya. Allahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum Ustaz, jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Selanjutnya, silakan kami berikan kesempatan kembali untuk Anda yang ingin menghubungi kami via telepon. Masih di layanan telepon 0218236543. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa? Di mana ini? Dengan ibu Androiyatun di Jakarta Selatan. Silakan ibu pertanyaannya. Pertanyaannya tentang takdir Ustaz. Katanya kalau mati ya, kalau mati itu udah misalnya kita mati misalnya ketabrak mobil atau ketabrak motor atau kecelakaan apa, tapi kok kadang-kadang orang yang keluarganya itu nggak nerima gitu, padahal itu kali udah takdir atau bagaimana ya Ustaz? Sudah, itu aja bu pertanyaannya. Cukup, syukran yeah. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Tidak terima itu maksudnya gimana ya? Mungkin tidak terima ditabrak orang gitu maksudnya. Tidak menerima tidak menerima keadaan yang sudah terjadi. Baik. Kalau kita berujar takdir, semua yang terjadi di alam ini atas takdir Allah. Ya, karena Nabi bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardi 50 alf sanah." Rawi Muslim bahwa Allah telah menetapkan takdir makhluk ini 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Termasuk ajal. Ya, Nabi bersabda, "Inna hadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi 40 yawman fatan wa yakuna mithla dhalik wa yakuna 'alaqatan mithla dhalik wa yakuna mudghatan mithla dhalik wa yursalu ilayhi malak fa yanfukhu fi ruh." Ya, wa yumaru bi 40 kalimatin. Bikat rizkihi wa amalihi wa ajalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Rawah Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sesungguhnya penciptaan masing-masing kalian dalam perut ibu kalian 40 hari berupa nutfah. Barangkali bahasa biologinya zigot. Ya, campur antara sperma dan sel telur, ovum. 40 hari berikutnya segumpal darah, 40 hari berikutnya segumpal daging. Genap 40 kali 3 120 hari alias 4 bulan diutus malaikat, ditiupkan ruh, ditetapkan 4 perkara, amal, ajal, rezeki dan bahagia atau celaka. Ya. Kemudian, apakah takdir yang sudah ditetapkan bisa dihapus? Para ulama menyebutkan demikian. Ya. Dengan dasar firman Allah surat Ar-Ra'd ayat 39, yabhullahu ma yasha wa yusbit. Allah menghapus apa saja yang Allah kehendaki dan menetapkan apa saja yang Allah kehendaki. Dari ayat ini Ibnu Katsir membawa asar Umar bin Khattab. Ketika tawaf sambil menangis dan berdoa, "Ya Allah, kalau engkau tetapkan aku sebagai orang yang celaka, hapuslah." Jadi orang bahagia. Ya, dikutip oleh hadis, "La yuruddul qadar illa du'a." Tidak bisa menolak takdir kecuali doa. Ini prinsipnya. Bagi yang mungkin bertanya tadi, tidak terima ditabrak motor, ditabrak mobil. Amal dia terima apa? Kan sudah takdir. Betul. Tapi yang nabrak harus bertanggung jawab, karena dia sebab. Ya kalau semua takdir, takdir, takdir, sementara dia sebab, gak ada hukum. Betul? Nah, di mana-mana ada mahkamah. Dia sebagai sebab kelalaian dia. Betul takdir. Sehingga bagi orang yang kena musibah, ya bukan terhibur lagi, tapi yakin. Seperti Nabi bersabda, "Al-mu'min al-qawi khairun wa habbu ila Allah minal mu'minin dhaif wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. In asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu lakana kadza wa kadza. Walakin kun qadarullahi." Ada juga qadarullahi, ada juga qadarallahu wa ma syaa fa'ala. Lianna law taftahu amana syaitan. Rawahu Muslim an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Apa kata Nabi? Orang mukmin yang kuat lebih baik dan dicintai oleh Allah Ta'ala daripada yang lemah. Masing-masing ada kebaikan berupa iman. Hendaklah kamu semangat untuk berbuat apa yang bermanfaat bagimu. Minta pertolongan kepada Allah, jangan lemah. Kalau ditimpa sesuatu, engkau ditimpa sesuatu, jangan mengatakan seandainya begini maka begitu, seandainya. Tapi katakanlah, Allah telah mentakdirkan. Ya. Dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Pasti Allah berbuat. Bagi yang kena musibah, tapi yang kena nabrak, jadi diadili karena kelalaian. Bertanggung jawab, kalau enggak di hadapan Allah nanti penyebab kematian. Jangan seenaknya, oh takdir, enggak usah kamu. Ya, ada kisah orang yang mencuri dibawa kepada Umar bin Khattab, lalu apakah engkau menghukum orang yang takdir Allah Ta'ala? Apa kata Umar? Ya saya potong tanganmu dengan takdir Allah. Itu sebab kematian, nyawa ini besar. Ya, tidak boleh, Anda harus terima dengan takdir ini. Betul, tapi yang nabrak harus diadili. Ya. Maka kalau di Saudi, kalau kecepatannya melampaui batas, itu namanya seperti apa? Qatlu syibru amdin. Pembunuhan yang sifat seperti yang sengaja. Karena pembunuhan itu ada tiga. Qatlu amdin, ghairu amdin, syibru amdin, sengaja, tidak sengaja, menyerupai sengaja. Nah, itu dia dianalisa, diteliti. Ya, seperti orang yang nembak orang, nusuk sengaja jelas, punya hukum sendiri. Mau berburu, nembak rusa kena orang, meninggal tidak sengaja. Melempar orang dengan pensil, kok kena saraf yang mematikan misalkan. Itu syibu amdin, menyerupai sengaja. Tapi alatnya tidak mematikan. Jadi semua diteliti. Tidak hanya takdir, takdir itu tidak. Ada kelalaian tidak? Ya. Kalau ada sesuai dengan prosedur tidak? Tanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah nyawa. Ya, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya kami akan bacakan dari pesan singkat dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Di masa seperti ini, di mana anak-anak kita lebih dekat dengan gadget atau HP-nya, informasi dari berbagai media maupun sarana, baik itu game maupun hal-hal yang lainnya, bagaimana cara menancapkan iman kepada anak-anak kita yang hampir balik, karena sangat susah sekali dirasakan saat ini? Silakan Ustaz. Ya, ini pertanyaan yang sangat baik sekali, karena juga bisa menimpa pada siapa saja, terutama kita yang punya anak-anak, usia anak-anak, usia menjelang balig dan juga balig. Yang pasti sebagai orang tua sudah diwajibkan sebagaimana Allah berfirman untuk menjaga anak dan istri. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya. Ali bin Abi Thalib menjelaskan, "Allimuhum wa'addibuhum." Ajarkan agama pada mereka dan ajarkan adab etika pada mereka. Nah, mengajarkannya di sini tentu dengan dua cara, langsung dan tidak langsung. Langsung dari kita, ya kalau dari kita memang yang paling efektif adalah keteladanan. Keteladanan, ya. Keteladanan antara omongan kita dengan perbuatan kita depan anak sama. Sebab anak-anak langsung kritis, "Lah, Abi tadi gini. Lah, Umi tadi begini. Lah ini sih." Teladanan, ya. Yang kedua, tentu dengan cara Nabi. Ya, seperti anak kecil, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin ihfadillah yahfadhka, ihfadillah tajidu tujahan, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah, wa'lam anna al-ummata law ijtama'a 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak, wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik, rufi'atil aqlam wa jafrat suhuf." Pelajaran akidah kepada anak kecil. Gulam itu belum balik. Wahai gulam, ini belum Abbas. Ya, yang saya tahu 7 atau 9 tahun umurnya waktu itu. "Aku akan ajarkan padamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu." Ya. "Jagalah Allah, engkau dapatkan pertolongannya. Kalau minta, mintalah pada Allah. Kalau minta pertolongan, mintalah pertolongan pada Allah." Ketahuilah, seandainya semua manusia bersatu untuk memberikan pertolongan manfaat, tidak akan ada artinya kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah Ta'ala. Dan sebaliknya, seandainya manusia bersatu untuk mencelakakanmu, tidak ada manfaatnya kecuali apa yang sudah ditetapkan. Akidah. Ya. 7 tahun, apa kata Nabi? "Muru auladakum bis-shalah wahum abna asrus. Wahum abna sabusinin. Wadribu ma'alaiha wahum abna asrusinin." Ajarkan, suruh anakmu sholat ketika umur 7 tahun. Ketika 10 tahun tidak mau, pukul. Pisahkan tempat tidur. Ya. Dulu juga ada anak para sahabat ketika bulan Muharram, anak-anak kecil itu diajak puasa juga. Diajak puasa. Kemudian apa? Mereka minta mainan. Ini memang tidak ada puasa duhur. Sampai maghrib diajak anak kecil itu. Diajak ke masjid, dibikin mainan. Hadis ini sahih. Ya. Hadis Rubayyi binti Muawid. Riwayat Muslim. Dibawa ke masjid, kasih mainan berupa bulu-bulu, dirayu sampai maghrib, diajarkan lagi, ya. Nah, ketiga juga, tetap sampai kapanpun kita harus menjaga keluarga ini. Nah, bagi anak-anak yang barangkali seperti itu perlu keteladanan. Yang kedua, dengan kasih sayang. Sebagai orang tua, jangan malu-malu untuk mengatakan, "Ayah sayang sama kamu, ibu sayang sama kamu." Bahkan lebih dari itu, tidak ada salahnya cium kening. Cium kening. Tidak ada salahnya. "Kamu ingin makan masakan apa? Umi, mama, ibu mau masakin." Ya. Bahkan mungkin sudah gede, sudah punya berkeluarga, seorang ibu. Ya. Sehingga dia merasakan bagaimana kasih sayang seorang ibu, seorang ayah. Sehingga dia telurkan kepada lanjut beranak-anaknya. Bahkan kita yang sama orang lain, kalau kita cinta pada dia karena Allah, katakan uhibbuka fillah. Bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana suami pada istri? Bagaimana sebagai suami? Nah, ini penting. Karena sentuhan-sentuhan ucapan dan fisik itu juga akan berpengaruh pada hati. Sehingga minimal ketika anak-anak tersebut memperbuat yang tidak baik, ingat pesan ibu. Nah, sekarang pesan ibu udah berbeda lagi. Ya, cuci tangan dan seterusnya pesan ibu. Berkembang lagi, ingat ibu digendong, ya, kena korupsi. Ya, ternyata memang pesan ibu itu penting, efektif. Memang begitu para jemaah. Ya, pesan ibu itu penting. Nah, sekarang pesan dan kesan seorang ibu kepada anak itu harus ada dan harus hadir ucapan dan perbuatan. Namun yang tidak kalah pentingnya, angkat kedua tangannya. Karena yang tidak ditolak ya, da'watul walid biwaladihi, ya, atau da'watul walid ala waladihi dalam hadis Abu Daud. Doa baik untuk orang anak dari orang tua atau doa buruk itu jadi tolak. Maka angkat kedua tangannya, nangis kepada Allah Ta'ala agar anak-anak bisa menjadi anak-anak yang berbakti, sehingga ketika diomongi dengar. Kalau memang masih tidak mau, barangkali ketika mau berubah jelek, ingat, iya nanti umi saya malu, ibu saya malu, nanti menyakiti ibu. Dia berani. Kadang ada sosok-sosok, maaf nih penjahat ya, tapi dia ingat ibunya, gak jadi untuk berbuat jahat. Nah sekarang bagaimana kita sebagai ayah, kita sebagai ada sebagai ibu, ya, bisa hadir di dalam hati anak kita di mana saja, kapan saja. Kehadirannya adalah kehadiran kasih sayang, kehadiran perhatian, sehingga menimbulkan kepedulian meskipun tidak berjumpa langsung. Ya, jangan sampai meninggalkan generasi, ya, wa khalafah min ba'dihim khalfun adu'us shalah wa tabu syahawat fasafa yalqauna ghayya. Mereka meninggalkan generasi yang menyia-nyiakan sholat, ya, hanya ikut hawa nafsunya. Akhirnya apa? Na'udzubillahi min dzalik, mensumpah serapai bapak yang sudah meninggal atau yang meninggal gara-gara harta warisan. Na'udzubillahi min dzalik. Barangkali sampai di sini para ikhwan, para jemaah sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan, barangkali waktunya lebih dengan rojak. Semoga semua diampuni oleh Allah Ta'ala. Semoga kita bisa tetap istiqomah di jalan Allah dan menghadap Allah dengan husnul khotimah. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.